Mengikhlaskan darahnya bahkan nyawanya untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in. Untuk saudara kita yang sedang diuji dengan penyakitnya, kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunilah ya Allah ولا عيبا إلا سترته segala aib tutupilah ya Allah ولا مسافرا إلا وصلته yang sedang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka ya Allah. Bi jami'i syuhada'i was salihin, kepada seluruh syuhada yang mati syahid memperjuangkan negeri ini, orang-orang yang saleh, Allahumma ighfir lahum, ampuni mereka, warhamhum, rahmati mereka, wa'afihim, beri mereka kebaikan, wa'fu anhum, maafkan segala kesalahan mereka, waj'alil jannata mathwahum, berikan surga sebagai balasan untuk mereka. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina. Jadikan ucapan terakhir kami inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai saat Israel mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota bernama Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah busuk, tanah tandus. Lalu kemudian Nabi merubah nama yang buruk, dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah ada 4 suku Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan kampung Yahudi Khaybar. Nabi melihat mereka sedang tidak makan, tidak minum. Mereka sedang berpuasa. Nabi bertanya kepada mereka, "Mahadha? Hari apa ini? Kenapa kalian tidak makan, tidak minum?" Lalu kemudian orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang saleh. Ini hari yang baik. Hari apa ini? Najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Fasamahu. Lalu mereka melaksanakan puasa bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi Musa itu hidupnya lebih kurang 1000 tahun sebelum Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu 571 tahun setelah Nabi Isa. Kalau begitu di total jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 1500 sekian tahun. 15 abad lamanya, tapi tetap diingat-ingat saat tenggelamnya Fir'aun beserta tentaranya di Laut Merah. Hari itulah Allah menyelamatkan Musa alaihi salam. Kita kan 17 Agustus Pak Ustaz. Ngapain Ustaz cerita Nabi Musa? Kalau ditenggelamkannya Musa, ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Musa, disyukuri atas nikmat besar itu, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh bersyukur atas nikmat besar terusirnya Belanda penjajah dari bumi yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita ini. Dan negeri ini merdeka atas teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya berteriak Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, Allahu Akbar. Tengku Umar di Aceh, Allahu Akbar. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Allahu Akbar. Semua pejuang-pejuang itu meneriakkan Allahu Akbar. Maka larilah Belanda itu pontang-panting. Jadi kalau hari ini 17 Agustus diperingati dengan perbuatan maksiat, itu dosanya 2 kali lipat. 17 Agustus, apa cara kalian bersyukur kepada Allah? Lomba gapleh. Apa acara yang kalian buat? Lomba lagu dangdut. Ustaz kok tahu lagu dangdut? Tadi saya sampai di penginapan, pekak telinga saya lagu dangdut terus. Malam ini agak sejuk hati mendengar suara qori baca Quran. Apa kata Pak Ketua Masjid? Tradisi kami Pak Ustaz, malam 17 Agustus kami buat syukuran, mengumpulkan semua jamaah, membaca doa, baca Quran dan tausiah. Masya Allah. Andai beginilah seluruh masjid, seluruh camat, seluruh bupati mengenang kemerdekaan itu dengan baca Quran, ngumpul di masjid, muasabah, introspeksi diri, mungkin akan turun rahmat ke negeri ini. Itu insyaallah syiar yang kita buat di masjid ini, direkam, nanti diupload ke internet, ditonton orang, orang terinspirasi. Ini di mana ini mereka memperingati Agustus dengan pengajian? Ini di masjid An-Nahdah. Nahdah artinya kebangkitan. Bangkit. Nahdah artinya bangkit. Dan betul-betul masjid ini memang bangkit. Tinggi tak bangkitnya? Tinggi. Sampai ke awan. Tinggi bangkit ke atas. Di mana itu mereka buat acara selamatan 17 Agustus? Di Batam. Di mana? Di Masjid An-Nahdah. Masya Allah. Kata ketua masjid di Papua, kalau gitu kita buat juga. Kata ketua masjid di Kalimantan Selatan, kalau gitu kita buat juga. Menjadi amal jariah. Ini yang disebut man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya setelah dia mati dapat pahalanya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa berkurang pahala yang melakukan itu walau sedikit pun. Paling tidak, ini paling tidak ini minimal, anak-anak yang hadir malam ini tahun 2040, 2050, mereka pasti akan buat lagi. Kenapa? Karena tiap tahun dilaksanakan. Nih, malam ini yang hadir bukan cuma orang tua saja, anak-anak di belakang ada. Nih, baju merah. Memang betul-betul 17 Agustus baju merah. Yang di belakang. Mereka inilah yang akan jadi ketua masjid tahun 2040. Mereka akan kumpulkan lagi anak-anak, bapak ibu sekalian. Mereka akan buat acara 17 Agustus 2040. Mereka akan undang lagi Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Mereka telpon, mereka buka buku catatan. Siapa dulu? Ada. Ini nomornya. 08136505. Mereka telpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru. Betul. Ustaz masih hidup lagi? Masih. Bisa kami undang ke Masjid An-Nahdah? InsyaAllah. I am coming. Tradisi itu. InsyaAllah Ustaz Abdul Somad masih hidup lagi. Adapun bapak ibu entahlah, tak tahu saya. InsyaAllah. Hidup ini kan untuk beramal soleh. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin melihat siapa yang paling baik amala, amalnya. Negeri ini merdeka karena amal. Jangan bayangkan dulu buya, kiai, cuman di masjid petik tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin dia malam berzikir subhanallah, tapi siangnya dia bawa bambu runcingnya. Karena itulah Belanda itu lari pontang-panting. Kenapa? Karena kita merdeka tanggal 9 Ramadan, hari Jumat. Itu yang teriak itu orang lapar. Allahu Akbar. Orang lapar yang teriaknya garang. Orang kenyang mana bisa teriak? Kami tadi siang kekenyangan makan durian, tak bisa teriak. Allahu Akbar. Orang yang lapar itulah. Datanglah Presiden Soekarno menjumpai Kiai Haji Hasim Asy'ari, ulama besar jebolan Al-Masjidil Haram, murid langsung dari Syekh Mahfud At-Tirmizi, murid langsung dari penulis kitab I'anatut Talibin Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian presiden bertanya, "Kiai, kira-kira kapan kita proklamasikan kemerdekaan kita?" Kata Kiai Haji Hasim Asy'ari, "Proklamirkanlah kemerdekaan bangsa ini ketika bertemu dua kemuliaan. Pertama, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Dan Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari yang paling mulia, hari Jumat. Ada 12 bulan, hari yang paling mulia, bulan Ramadan. Bertemu bulan mulia dengan hari mulia. Kapan itu? 17 Agustus 1945, jatuh pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, 1364 Hijriah. Itulah yang tidak diketahui anak cucu cicit kita kalau diperingati 17 Agustus. Mana buktinya? Tadi 17 Agustus. Hari apa? Hari Rabu. Bulan apa? Bulan Agustus. Agustus itu siapa? Kaisar Romawi, namanya Agustinus. Banyak orang tak tahu sekarang, Ustaz lahir bulan apa Ustaz? Ustaz Somad lahir bulan Mei. Mei itu artinya apa Ustaz? Maybe yes, maybe no. Tak tahu kita artinya apa. Lahir bulan apa? Agustus. Agustus siapa? Raja Romawi. Namanya aja Agustus. Sudah jelas dari namanya ketahuan Agustus. Tidak mandi wajib dan tak sunat. Jangan tiru-tiru ini nama. Mohon maaf bagi bapak yang sudah namanya Pak Agus. Mohon maaf, jangan tersinggung. Saya mau menceritakan, oh kalau gitu kita rombak kemerdekaan kita tetap 17 Agustus, tapi garis miring sampaikan ke anak-anak, anakku, kita merdeka ini nak hari Jumat, hari Jumat, hari mulia, ada kiainya. Jangan sampai anak kita jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota legislatif, anti dengan perda syariah. Anti dengan penutupan miras. Anti. Aceh sudah buat perda syariah. Peraturan daerah yang berbau syariah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Jadi kalau pakai Yamaha Mio, syariah, anak-anak suruh pakai baju kurung, pakai jilbab, bagus, jam 10 malam. Ini kalau dia tidak disadarkan, dia sangka merdeka ini karena hadiah dari Belanda. Dia sangka merdeka, kita merdeka hadiah dari Belanda. Buktinya hubungan kita dengan Belanda tetap baik. Dulu dia serang kita pakai meriam Belanda, sekarang diserangnya kita pakai meriam Belina. Dulu dia serang kita pakai senjata, pakai senapan api, pakai tank. Sekarang dia serang kita pakai kue donat. Van Holland. Holland Bakery. Belanda punya kerja. Jangan sangka ini hadiah. Ini diteriakkan oleh para ulama. Besok hari proklamasi, malamnya malam Jumat. Tradisi orang kita malam Jumat ngapain? Yasinan. Pada malam itu mereka baca Yasin. Malam itu mereka berdoa, "Ya Allah, besok kami mau proklamasi merdeka. Bantu kami melawan Belanda. Turunkan rahmat-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah." Maka ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu dibacakan setiap hari Senin upacara, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, maka kita bebas dari penjajahan Belanda. Enggak begitu bunyinya Pak Ustaz, saya pun tak begitu hafal, udah lama tak baca. Artinya apa? Ini harus diceritakan. Kalau tidak, ini sudah lama, 71 tahun sudah. Bapak ibu yang malam ini merasa sudah tua, umur 60 itu lebih tua proklamasi kita. 71 tahun sudah kita merdeka. Anak-anak kita tidak mengerti sejarah itu, maka mesti diceritakan. Alangkah indahnya kalau ada orang Kepulauan Riau yang pandai membuatnya dalam bentuk gurindam 12, dalam bentuk pantun syair-syair, lalu dibacakan itu supaya anak-anak kita tahu bahwa kita merdeka itu bukan karena pemberian orang asing, tapi direbut dengan tetes darah dan air mata. Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak mati-mati ditembak oleh Belanda. Sampai akhirnya suatu ketika datang orang nanya, Panglima Besar Sudirman, ya, ditembak Belanda, diserang macam-macam, ditangkap, disiksa, tidak juga mati. Sehat, ditandu di dalam hutan, pakai tandu. Tengok foto-foto Jenderal Sudirman, menggigil dalam hutan karena serangan demam malaria. Tetap juga orang bertanya, Jenderal punya jimat enggak? Kata Jenderal Sudirman, saya punya jimat. Mana jimatnya? Tiga. Apa jimatnya? Wuduknya tidak putus. Jenderal Sudirman, Panglima Besar itu wuduknya tak pernah putus. Apalagi solatnya tak pernah tinggal. Apalagi lidahnya senantiasa basah berzikir. Panglima Besar Jenderal Sudirman orang yang sangat religius. Itu yang membuat negeri ini merdeka. Jenderal bintang 5, Panglima Besar, solat tak tinggal, zikir tak putus, wuduknya senantiasa suci di hadapan Allah. Ini baru jadi satpam udah enggak solat. Mohon maaf Bapak Satpam tersinggung. Saya mau menceritakan, anakku, kamu mau jadi tentara, silakan. Tapi kamu seperti Jenderal Besar Sudirman. Engkau mau jadi politikus, silakan. Tapi menjadi politikus seperti siapa? Seperti politikus orang hebat, Abdul Haris Nasution, Bung Hatta. Bung Hatta di hari tuanya, datanglah Gubernur Jakarta menjumpai Bung Hatta dalam keadaan susah. Bagaimana keadaan Bung Hatta di hari tuanya? Listriknya diputus karena tidak sanggup bayar listrik. Menganga itu Gubernur Jakarta. Kenapa proklamator kemerdekaan kita? Bung Hatta dulu kan jabatannya wakil presiden. Gak sempat beli tanah. Gak sempat buat kos-kosan. Aku menjadi pemimpin negeri ini untuk mengemban amanah memerdekakan negeri ini. Bukan ingin menjadi kesenangan dunia. Itu luar biasa. Dia bukan LCMA itu Bung Hatta. Bukan lulusan Kairo Bung Hatta. Lulusan Amsterdam, Belanda. Otaknya Belanda, tapi hatinya Makkah. Lulusan ijazahnya Belanda. Bahasa Belandanya luar biasa. Tapi pikirannya pikiran Ka'bah. Apa itu? Semangat keislaman. Muhammad Hatta, Panglima Besar Sudirman, Abdul Haris Nasution, AHA, dan Panglima yang Kahar Muzakir. Begitu juga dengan Presiden kita, proklamasi Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Mereka tulis di Pancasila itu. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu bunyinya. Perhatikan baik-baik. Pahami sejarah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarahnya. Nanti anak-anaknya nanya, Pak, kita ini bangsa apa? Pokoknya dari sejak papa kecil udah begini. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ceritakan kepada dia. Anakku yang laki-laki, yang perempuan, menantuku, duduk. Bapak mau cerita ini panjang lebar. Apa ceritanya, Pak? Tak pula ingat entah apa. Tapi yang jelas, Ustaz pernah menyampaikan, negeri ini merdeka karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka jangan khianati agama. Malam ini kita ingin menunjukkan kepada Allah, malaikat yang malam ini berjaga, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman mulia katibin, mencatat segala amalmu. Ketika malaikat itu naik, ditanya oleh Allah Ta'ala, Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, apa kerja hambaku malam tadi? Apa kata malaikat menjawab, hambamu berkumpul di Masjid An-Nahdah. Untuk apa? Mengenang jasa pahlawan mereka. Mereka doakan Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pernah Nabi mendoakan syuhada? Nabi datang ke Bukit Uhud, mendoakan syuhada Uhud, melelehkan air mata. Makam Hamzah bin Abdul Muttalib, hari-hari tertentu Nabi datang mendoakan mereka, Allah maghfir lahum warhamhum, mengenang syuhada Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk pakai benang, mereka jadikan sebagai liontin buah rantai, subah roh sobek jubahnya. Lalu ketika dilihat, dadanya robek, jantungnya hilang karena dikunyah oleh Hindun yang dendam kesuman. Nanti kalau Hamzah mati, aku akan kunyah jantungnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, Hamzah mati, Hamzah mati, Hamzah mati. Turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Jangan katakan presiden mati. Jangan katakan panglima besar mati. Jangan katakan para pejuang itu mati. Jangan katakan ke anak-anak kita mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Lalu mereka mati apa? Mati syahid. Kenapa mereka disebut syahid? Diambil dari kata syahidah. Syahid disaksikan. Siapa yang menyaksikannya? Para malaikat menyaksikan kematian mereka. Mereka bebas dari tiga kesakitan. Yang pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang kedua, tidak merasakan siksa kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab. Langsung masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Ketika Nabi berjumpa dengan orang yang sudah mati saat Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya, bagaimana kalian merasakan sakratul maut? Yang satu bercerita, seperti tembasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Bagaimana perasaan kamu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana dengan kamu? Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sementara mereka yang mati syahid, mereka merasakan sakratul maut kal qarsi, seperti cubitan pada tangan. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya, senyum. Kata Ustaz Abdul Somad, mati itu sakit. Kenapa dia tersenyum? Sebelum Israel mencabut nyawanya, sudah datang malaikat membisikkan ke telinganya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala ta'zanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Di saat itu malaikat mengepakkan sayapnya, maka nampak dikepakkan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga. Kamu di dalam surga kelas VVIP blok A nomor 13. Bayangkan, kenapa mereka yang mati syahid itu senyum? Karena dia sudah tahu tempatnya, di mana dia akan tinggal di dalam surga. Maka orang yang menyaksikan, bahasa Arabnya syahid. Jadi kalau ditanya apa makna syahid? Syahid artinya dua. Pertama disaksikan, yang kedua menyaksikan. Kenapa dia disebut disaksikan? Karena para malaikat menyaksikan kematiannya. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum mati dia sudah menyaksikan tempatnya di dalam surga. Kita tadi sebelum salam bolak-balik minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab neraka jahannam, jauhkan dari azab kubur. Bolak-balik tahiyat al-masjid, jauhkan dari azab kubur. Qabli isya, jauhkan dari azab kubur. Salat isya, jauhkan dari azab kubur. Setelah isya, jauhkan dari azab kubur. Belum tentu selamat dari azab kubur, tapi mereka yang mati syahid itu, mereka diselamatkan dari azab kubur. Dan mereka tidak mendapatkan hisab, tidak ada dihitung, langsung masuk ke dalam surga Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tidak berombang ambing, wahai jiwa yang sudah mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha. Allah ridha dan engkau pun ridha. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga. Tapi Pak Ustaz, sekarang mau jihad melawan apa? Belanda kan sudah pergi. Apa kami bunuh saja turis-turis Belanda itu? Bukan itu lagi jihad kita sekarang, anakku. Jadi apa jihad kami, Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu? Fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a. Sampai pulang ke Batam. Anak bapak dapat beasiswa. Mau ke mana? Mau ke Jepang. Ambil jurusan apa? Ikan. Cerita sama kawan, "Mas bro, anak saya dapat beasiswa nih ke Jepang. Ngambil apa? S2. Jurusan apa? Ikan." Ikan kok jauh-jauh, di sini aja banyak kok. Langkahkan kakimu, nak. Yang akan kau ambil di sana teknologinya. Engkau akan jadi profesor ikan. Mungkin sampai di sini kau akan buka ternak lele yang besarnya sebesar pesawat. Akan dikalengkan, dijadikan ekspor. Negara kita akan menjadi maju. Apapun bidang, dapat elektronik, mau bidang agama ke Timur Tengah, silakan. Kulepas engkau dengan ucapan jihad anakku. Selama kau belajar, engkau akan menjadi orang yang jihad fisabilillah. Jadi jangan kalau sudah disebut kata jihad teroris. Jihad teroris itu orang kafir ingin merusak ajaran Islam. Jihadnya kami orang tua ini apa, Pak Ustaz? Mendidik anak-anak sehingga bisa mengisi kemerdekaan, itu jihad kita. Anak-anak kita ini kalau tidak kita didik, oh, ancamannya luar biasa. Ancaman yang pertama, narkoba. Ancaman yang kedua, seks bebas. Ancaman yang ketiga, aliran sesat. Ini merusak kepalanya semua. Siapa yang menyelamatkan ini? Bapak dan ibu. Antar anaknya Islamic boarding school, pondok pesantren, SDIT, SMPIT. Yang penting pendidikan agama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi ini selain daripada agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Agama. Datang bapak-bapak ngadu ke saya, "Pak Ustaz, ya, anak saya kirim ke pesantren. Istri saya nangis, matanya bengkak." Saya panggil istri saya, "Sini. Kamu nangis sekarang." "Ya, lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti anak kita menjadi pecandu narkoba, daripada nangis nanti anak kita menjadi pezina, daripada nangis nanti anak kita ikut aliran sesat. Berhenti, jangan nangis." Alhamdulillah, berhenti istri saya nangis, Pak Ustaz. Besok saya pula yang nangis. Ternyata jihad kita untuk mendidik generasi ini belum sanggup seperti perjuangan mereka dulu, bergerilya di dalam hutan, digigit pacah dan lintah, digigit semut dan nyamuk malaria, tapi mereka tetap meneriakkan Allahu Akbar. Tak ada kipas angin, tidak ada AC, tak ada aqua. Ini ustaz malam ini sudah pakai kipas, sejuk, papuanya dua botol buah lagi. Cuman sayang buahnya tak dibuka plastiknya. Bercanda, tak serius. Artinya apa? Bahwa kita bisa hidup aman, nyaman, tenteram. Ini karena perjuangan mereka yang luar biasa. Pangeran Diponegoro, bangsawan, berdarah biru, meninggalkan kerajaannya demi untuk memperjuangkan. Kalau Pangeran Diponegoro ingin hidup nyaman, adem, ayem, tenteram, enak, ngapain dia mesti pergi berjuang? Diusir, dikejar-kejar. Demi untuk apa? Untuk supaya tegak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan pejuang-pejuang dari negeri Melayu? Oh, banyak sekali sultan-sultan itu yang menegakkan la ilaha illallah, mati sebagai syahid. Raja Haji fisabilillah. Fisabilillah itu artinya apa? Mati syahid. Mati syahid melawan penjajahan. Luar biasa. Kalau mereka sudah masuk surga, kenapa kita doakan Pak Ustaz? Mereka kan tidak masuk surga, tidak merasakan hisab, tidak merasakan azab kubur, kenapa Ustaz masih mendoakan mereka? Dengan kita doakan mereka, maka malaikat datang turun. Apa kata malaikat ketika kita doakan saudara kita? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Jadi jangan, saya bingung nengok Ustaz Somad ini. Kata dia orang yang mati syahid masuk surga. Orang mati syahid amalnya enggak dihitung. Orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Ngapain dia ngajak kita doa lagi? Mereka enggak perlu doa kita. Kita mendoakan mereka karena malaikat datang mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Dan yang paling penting, mereka yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Mereka tahu siapa yang mengirimkan doa. Mereka tahu ketika Allah berikan kepada mereka, hai para pejuang yang mati syahid, yang gugur karena li'la'i kalimatillah, sekarang aku berikan hak prerogatif, aku berikan kalian hak veto. Siapa yang mau kalian berikan syafaat? Ternyata mereka buka catatan, ada satu masjid di Batam yang selalu mendoakan kami setiap tahun. Masjid apa? Masjid An-Nahdah. Cari jamaah Masjid An-Nahdah. Semua jamaah Masjid An-Nahdah dapat syafaat daripada orang yang mati syahid. Jamaah An-Nahdah masuk. Jamaah An-Nahdah masuk. Jamaah An-Nahdah. Pas saya ngantri yang paling belakang, ditanya sama malaikat, jamaah An-Nahdah? Enggak. Keluar. Tapi saya pernah ceramah di An-Nahdah. Masuk. Begitulah. Makanya kita harus sering-sering dekat orang baik. Kenapa? Karena orang soleh, orang mati syahid, diberikan Allah hak untuk memberikan syafaat. Tapi syafaat itu milik Allah. Betul. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Nabi Muhammad bisa beri syafaat. Orang hafal Quran bisa beri syafaat. Malaikat bisa beri syafaat. Orang soleh bisa beri syafaat. Anak yang meninggal waktu kecil bisa beri syafaat. Dan ketika orang soleh disuruh masuk surga, hai orang-orang soleh, masuk surga, masuk, melepuh sampean, melepuh, masuk. Ketika mereka disuruh masuk, mereka tidak mau. Teman-teman aku yang lain mana ya Allah? Kata Allah, cari mereka di dalam neraka jahanam. Kalau ada imannya sebesar duit dinar, tarik keluar, bawa masuk ke dalam surga. Mereka pun diberikan antibodi sehingga tidak terbakar dengan api neraka. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim, panjang tentang masalah syafaat. Masuk mereka ke dalam, mereka cari sahabat-sahabat mereka yang ada imannya sebesar dinar, sebesar duit logam emas zaman Nabi dinar. Ada, masuk. Setelah itu mereka datang lagi menghadap Allah. Ya Allah, apa lagi? Boleh tak minta syafaat? cari yang setengah dinar. Mereka cari lagi setengah dinar, ada, bawa masuk. Tapi setelah itu mereka minta lagi, ya Allah, apa lagi? Sahabatku masih ada lagi, cari yang imannya sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin, sebesar biji sawi ada imannya, tarik dia masuk ke dalam surga. Hadis ini jarang disampaikan, karena kalau ini dipahami secara negatif, nanti orang enggak ke masjid. Kamu enggak ke masjid? Ah, nanti Pak Imam ngasih syafaat insyaallah. Orang kita akrab kok. Artinya apa? Maka kita disuruh mengenal. Pak Ustaz, saya kan enggak kenal sama Raja Haji Fisabilillah. Mereka hidup pada abad ke-18. Abad ke-18, sedangkan sekarang 2016. Mana mungkin saya kenal sama mereka? Orang beriman itu bersaudara walaupun sudah mati lama. Ketika kita ziarah ke makamnya, apa kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum la'iqun, yarhamullahul mustaqlimina wal mustaqhirin, nas'alullah alana wa lakumul afiyah. Apa maknanya? Kita tidak pernah putus hubungan walaupun sudah mati, hubungan tetap connect. Tapi syaratnya dengan apa? Satu iman, sama-sama la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, itu salam saya, salam Pak Ketua Masjid, salam Imam Qori, salam protokol tadi pertama, wajib dijawab. Salam yang kedua haram dijawab, salam imam waktu sholat tadi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya waktu kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Apa maknanya? Hadis sahih, riwayat Aisyah. Ini rumah Nabi, ini pemakaman Baqi. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, jangan diam saja, tapi ucapkan doa untuk mereka. Bukan minta kepada mereka, tapi ucapkan doa untuk mereka. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum laqiqun, ya amullahu mustaqdimina wal mustaqirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru doanya dipersingkat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kamu kok doanya pendek? Masih lumayan aku doa, kawanku diam aja. Hafallah. Tapi di Batam insyaallah doanya panjang-panjang. Dari mana Ustaz tahu? Dari gerak mulutnya kan kelihatan. Apa maknanya? Dalam hati Pak Ustaz bisa. Saya mengucapkan salam dalam hati aja Pak Ustaz. Ya, salam apa namanya? Salam silent. Tak berbunyi. Yang penting kita tetap menjalin hubungan. Ini hubungan yang baik. Yang hidup-hidup tetap menjalin hubungan baik. Gimana mau mengisi kemerdekaan kalau hubungan tak baik? Ada seorang ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari karena dia berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jauh di sana. Dan dia punya guru, nama gurunya Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili diambil dari kata singkel Aceh. Orang dulu di ujung namanya itu sudah ada ketahuan daerahnya dari mana. Al-Hasan Al-Basri. Basri berarti dari Basrah, Irak. Laith Al-Misri, Misri berarti dari Mesir. Al-Batami berarti dari Batam. Makanya ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Makassari karena dia dari Makassar. Makamnya di mana? Makamnya di Cape Town, Tanjung Harapan. Di mana itu? Afrika Selatan. Dari Sulawesi Selatan ke Afrika Selatan kan masih dekat Pak Ustaz, sama-sama selatan. Afrika Selatan sana. Ketika Presiden B.J. Habibie ke sana, dia kebetulan juga orang Sulawesi, maka dia luar biasa. Presiden Soeharto ke sana nyumbang membangun masjid itu, karena rupanya ulama ini dibuang jauh dari Sulawesi Selatan ke Afrika Selatan. Ini ulama besar, dia belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili tarekat Shattariyah, dan dia juga mengambil tarekat Khalwatiyah. Artinya apa? Dia orang tasawuf. Sekarang orang tasawuf di LJ. Apa itu orang tasawuf? Pejam mata, berzikir. Orang tasawuf bukan cuma berzikir. Malam dia berzikir, malam dia tahajud, di siang hari dia berjihad. Ini Yusuf Makassar, kalau dibiarkan tetap, ia akan membangkitkan semangat jihad. Orang akan bangkit, maka dia harus dibuang. Bukan dibuang ke Sumatera, bukan dibuang ke Jawa, bukan dibuang ke Papua. Di mana? Dicampakkan ke Afrika Selatan, Cape Town, Tanjung Harapan. Artinya apa? Ulama dulu adalah ulama yang berzikir, berpikir, berjuang. Kalau dia sedang duduk, mulutnya kumat-kamit, dia sedang berzikir. Kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir bagaimana memerdekakan bangsa ini. Kalau tangannya sedang ke bawah, dua, dia sedang berdoa. Dulu begitu. Sekarang kalau kita tengok tangannya dua, bukan berdoa, sedang update status. Apa maknanya? Bahwa ulama-ulama itu dulu, alah, ulama itu apa itu? Menyepelekan. Ulama zaman dulu berjuang kemerdekaan bangsa ini adalah para ulama yang bekerja sama dengan umara, memegang tampuk kekuasaan politik umara, sultan, raja, kerajaan maja pahit. Ada buah namanya buah mojo, pahit nih, pahit tenan. Maka saking pahit disebut dengan mojo pahit. Dulu kata orang Majapahit itu Hindu Buddha. Ternyata siapa yang nulis sejarah, kita ngikut dia saja. Majapahit Hindu Buddha, enggak. Ternyata ditemukan mata uang Majapahit, tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Majapahit sudah Islam. Yang lebih jelasnya lagi dilanjutkan dengan kerajaan Demak, dan Demak Jawa adalah Islam. Ada apa dengan Demak? Kerajaan dipimpin oleh sultan dan agama dipimpin oleh wali. Karena walinya 9 orang, si Ciloro Telu Papat Limo Enam Pituolu Songo, disebut dengan Wali Songo. Dulu kalau disebut wali, orang mengingatnya adalah ulama. Sekarang kalau disebut wali, grup band. Luar biasa perubahan zaman ini. Maka anak-anak ini kalau tidak kita ingatkan, dia bisa hilang itu makna-makna. Dulu kalau orang disebut kubur, orang takut. Kubur takut, kubur ingat mati. Sekarang kuburan grup band, enggak terkenal lagi sekarang, sudah masuk kuburan. Apa maknanya? Bahwa para ulama yang menjaga negeri ini, Gemah Ripah Loh Jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Ketika pesawat kita mau mendarat, apa yang kita lihat di bawah? Hijau. Seperti tasbih untayan zamrud hijau. Pak Ustaz kemarin waktu mau mendarat di Batam, hijau. Sebagian agak-agak kuning sikit. Begitulah indahnya. Dan ini dipagari oleh para ulama. Seorang keluarga negaraan Maroko. Saya kuliah di Maroko, S2 di Maroko. Banyak jamaah yang nanya, Ustaz dari mana kuliahnya? Maroko. Dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Maroko kok Maroke. Ada seorang Maroko yang sudah sampai ke Pulau Sumatera pada abad ke-7. Siapa namanya? Ibnu Battuta. Setiap kali dia mau keliling dunia, dia umroh dulu. Dari Maroko ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Habis itu baru dia memulai eksplorernya. Dia naik kapal kayu dengan perahu layar. Sampailah saya ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Sumatera. Saya baca buku itu di perpustakaan Darul Hadis Al-Hasaniyah, tempat saya kuliah. Tebalnya 2 jilid, setebal Al-Quran. Judulnya tertulis Rihlah Ibnu Battuta, Perjalanan Explorer Ibnu Battuta. Ketika aku sampai ke sebuah pulau, pulau itu bernama Jazirah Sumatera. Aku lihat rajanya berpakaian jubah, ulama-ulamanya berpakaian jubah. Mereka menunggang gajah dan menaiki kuda. Mereka makan dengan jamuan makan yang luar biasa. Dan aku ikut dijamu dalam jamuan mereka. Ibnu Battuta sudah sampai ke kerajaan Samudra Pasai Aceh. Luar biasa. Abad ke-7 Hijriah, dia sudah sampai melihat bagaimana Islam di Pulau Sumatera. Bahkan ada yang menyebut Irian, itu diambil dari bahasa Arab. Irian, Irian artinya telanjang. Bahasa Indonesia disebut Irian. Karena memang orang Irian tidak pakai celana panjang, pakai koteka. Artinya apa? Orang Arab sudah sampai. Dan ulama-ulama itu Al-Habib Sheikh bin Alawi As-Saqaf. As-Saqaf, kalau tulis Latinnya As-Segaf. As-Saqaf itu pakai Qa, tapi karena orang Yaman payah nyebut Qa, disebut G. As-Segaf. Al-Habib Sheikh Ibnu Alawi As-Saqaf. Dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman ke Pulau Penyengat. Itu jauhnya berapa Pak Ustaz? Embuhlah. Coba tengok Google Earth. Nanti yang connect internet lihat dari Yaman Hadramaut ke Pulau Penyengat membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengislamkan nenek moyang kita, membawakan kajian Al-Qur'an, hadis, fikih. Itulah kenapa orang-orang Melayu Semenanjung Sumatera ini semuanya mazhabnya Syafi'i. Subuhnya pakai kunut, bismillahnya jahar, doa bersama. Kenapa? Karena itu datang dari Yaman. As-Segab, Al-Jufri, Habaib, para ulama. Dari mana? Dari Hadramaut, Hadarim, Hadrami. Datang ke Pulau Sumatera, datang ke Pulau Semenanjung Melaya. Mereka membawa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dulu sebelum saya belajar agama, saya dibodoh-bodohi oleh sejarawan. Katanya orang Arab itu merantau ke negeri kita untuk cari makan. Saya percaya, bayangan saya Yaman itu gurun pasir, tandus, kering, kerontang. Lalu mereka tidak makan, akhirnya terdampar sini cari makan. Ternyata Yaman itu subur. Alamnya seperti kita, subur. Lalu mereka jauh-jauh naik kapal laut. Waktu itu belum ada speed. Mereka jauh dari Yaman ke sini. Itu ngapain? Mereka ingin berjihad, menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena Nabi mengatakan ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah zaman Nabi adalah mobil paling mewah zaman sekarang. Unta merah, mungkin kalau sekarang Fortune atau Pajero Sport lah. Ferrari boleh juga. Andai engkau punya ini, ada yang lebih hebat. Apa? Ketika engkau dapat menyelamatkan akidah saudaramu. Kalau kita tegak di tepi jalan, ada orang di sebelah kita, kita enggak kenal dia. Tiba-tiba dia mau lewat, ada taksi kencang dari depan, kita pasti spontan narik tangan dia. Begitu, mohon maaf, saya spontan mau menyelamatkan kamu. Apalagi kalau anak gadis, itu kuat. Dia mau selamatkan. Kenapa? Dia takut orang ini mati ditabrak mobil. Tapi tak banyak yang menyelamatkan ketika saudaranya sudah di jurang neraka jahanam. Mau ke mana Pak Haji? Mau sholat. Nah, titip salam sama malaikat ya. Lepok. Dia tidak selamatkan. Kamu masuk neraka, masuk aja sendiri. Yang penting saya selamat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu bukan untuk saudara seagama. Lakum dinukum waliyadin itu untuk Ahok. Lakum dinukum waliyadin itu untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ketika orang itu keras, tapi kalau dia masih bisa diajak ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebelum kesini ku salat panjang kupur kampungan, lalu jamaah banyak. Wah, ustaz ceramah sampai ke pedalaman Riau, ke kepulauan. Hebat pak ustaznya. Dalam hati saya malu nanti kalau ketemu dengan para habaib, para ulama yang dari Yaman naik kapal kayu, kapal layar masuk ke pulau-pulau semenanjung negeri kita mengislamkan nenek moyang kita. Apa yang kita lakukan hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jihad perjuangan mereka di masa yang lalu. Lalu malam ini apa sebetulnya yang Ustaz sampaikan ini? Kita ingin mengukur bahwa kita belum berbuat apa-apa. Jangan merasa kita sudah buat apa-apa. Jangan merasa kita sudah hebat. Kita baru tahu kalau kita putih atau hitam. Pak Ustaz, Ustaz Soman itu orangnya putih atau hitam? Gak bisa dijawab. Tergantung bandingkannya dengan siapa. Saya dulu waktu di Maroko kuliah tinggal di asrama. Namanya Cité Universitaire Internasional. Asrama internasional. Sebelah kiri orang hitam semua. Gambia, Namibia, Burkina Faso, Afrika Selatan. Yang sebelah kanan orang putih semua. Dari Moskow, ada kawan saya dari Moskow namanya Maksimo. Dari Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Saya lebih suka berkawan dengan yang hitam-hitam. Pertama mereka ini ramah. Yang kedua, dengan berada di tengah mereka itu terasa kita lebih putih. Di situ saya belajar bahwa kita baru tahu kita ini putih atau hitam tergantung membandingkannya dengan siapa. Ustaz Somad itu putih dibandingkan sama orang Burkina Faso. Ustaz Somad dibandingkan dengan orang Mongol, oh hitam. Malam ini kita sedang mengukur bayang-bayang. Jangan terlalu pede masuk surga. Doa. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Kita nengok dia berdoa, masya Allah. Begitu lewat kota, cringe. Mau masuk surga 2000 perak. Parkir di mall aja 5000 jam pertama. Masuk jam kedua udah 10. Kira-kira apa kata malaikat? Malaikat sudah gemas saja nengok dia. Kusentil, kata Allah, jangan. Mana tahu nanti akhir pas batuk-batuk sakit-sakit nyumbang juga dia nanti akhir. Begitulah keadaan kita. Malam ini kita sedang mengukur. Saya, masya Allah, diberitahu Ustaz ini tausiahnya tentang 17 Agustus. Kita belum ada apa-apanya berjuang dibandingkan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Bung Tomo, Muhammad Atta, sampai pada pejuang Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, dicampakkan ke Afrika Selatan. Bayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga. Tapi mereka akhirnya mati sebagai syahid dan husnul khatimah. 71 tahun sudah merdeka. Mereka sudah mati. Mereka sudah meninggal. Mereka sudah syahid. Tapi sampai hari ini dikenang orang. Masih dibacakan Al-Fatihah. Masih didoakan Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Orangnya mati, tapi namanya hidup. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Jasadnya mati, tapi namanya hidup. Kebalikannya, ada orang yang hidup di tengah masyarakat kita, tapi dia sudah dianggap mati sejak lama. Ke masjid, gak pernah. Serikat kemalangan, tak pernah hadir. Ketika keluarganya mati, baru dia ngomel, kenapa saya tak dijenguk? Kalau ada orang model begini, gimana Pak Ustaz? Masukkan ke karung, campakkan ke laut. Nasihati, kalau tak mempan, untuk apa dia hidup? Badannya ada, jasadnya ada, ruhnya ada, tapi dia tidak hidup. Sementara para ulama, para pejuang itu sudah lama meninggal. Tapi hari ini kita masih menganggapnya hidup. Seakan-akan kita berada bersama mereka. Kenapa? Allah mengatakan mereka tidak mati, bal ahya, mereka tetap hidup. Walakin la tashurun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Isilah jihad kita dengan apa yang kita mampu. Bapak ibu, ini saya tak tahu ini. Ini tak tahu, karena kalau sudah di masjid pakai koko, pakai sarung, pakai peci, saya tak tahu mana yang pejabat, mana yang pegawai, semua sama. Makanya sering saya kalau ceramah ke kantor dinas, kantor BUMN, begitu melihat macam pernah kenal dengan bapak ini. Di mana ya? Di masjid Pak Ustaz. Oh iya, lebih muda 20 tahun kelihatannya. Ini saya tak tahu mana yang punya duit, mana yang tidak. Karena kalau dilihat dari wajah kita tak bisa. Kadang orang ini ada mukanya susah, duitnya banyak. Ada putih ganteng, tengok duit 2000 perak. Yang punya uang, berjihadlah dengan uangnya. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, bisnis, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah. Apa itu? Apa itu? Tiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, bukan nyawa. Kenapa duluan harta baru nyawa? Bi amwalikum wa anfusikum, harta baru nyawa. Pak Ustaz, kenapa Allah mendulukan harta daripada nyawa? Karena kenyataannya orang lebih sayang harta daripada nyawa. Ustaz tahu dari mana? Datang damkar pakai mikrofon. Kepada bapak yang berada di dalam, ibu-ibu, segera keluar. Itu api sudah besar. Kita takut nanti roboh. Dia tetap juga sibuk nyari surat tanah. Nyawa tak penting, yang penting emas cincin semua dapat. Artinya apa? Orang lebih sayang harta daripadanya nyawa. Maka mereka dulu hartanya dia berikan, nyawanya dia berikan. Alhamdulillah, malam ini bapak ibu malam ini datang, pengorbanannya luar biasa. Ah, Ustaz terlalu berlebihan. Memangnya kami pengorbanan apa Pak Ustaz? Malam ini pengorbanannya luar biasa. Ibu-ibu berapa sinetron hilang ini. Utaran hilang. Pengorbanan itu macam-macam. Ada korban perasaan, ada korban harta, ada korban nyawa. Yang penting kita mengorbankan, dan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Harta tinggal, anak tinggal. Lalu yang akan kita bawa apa? Illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal saleh. Langkah-langkah tapak kaki bapak ibu dari rumah, anak dibawa, istri ikut, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, infak, wakaf, itu semua akan menolong di hadapan Allah. Salat berjamaah, memberikan santunan ke anak yatim, sekolahkan orang yang tak mampu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Ketika kita semuanya akan mati menghadap Allah, satu pun tak dapat menolong. Kawan sekantor, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Apa makna pepatah ini? Kasih ibu sepanjang jalan. Ibu itu memang sepanjang jalan. Kalau kasih bapak di simpang jalan, artinya kalau mak kita meninggal dia kawin lagi. Makanya disebut di simpang jalan. Kasih saudara ada berada. Dia kaya, kita kaya, enak berkawan. Dia hebat, kita hebat, enak berkawan. Tapi kalau sudah dia kaya, kita susah, kita minder, tak enak. Belum mati aja sudah tak berkawan, apalagi mati. Dia duduk, kita terduduk, tak sedap berkawan. Maka ketika tak dapat menolong satu pun, yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung tak bisa menolong, wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri, wa bani, anak. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak tak bisa menolong. Di saat itu yang menolong apa? Pangeran Diponegoro ditolong dengan darahnya. Tuanku Tambusai dengan benteng berlapisnya di dalu-dalu ditolong. Raja-raja Melayu yang berjuang demi bumi Melayu tetap la ilaha illallah ditolong. Hari ini kita bisa menikmati ini. Kenapa? Karena perjuangan mereka. Lanjutkan perjuangan ini. Tapi perjuangan kita lebih ngeri. Kita tidak berhadapan dengan meriam. Kita tidak berhadapan dengan senapan. Tapi kita berhadapan dengan tinta, pena. Dulu orang membaca koran, opini publik. Hari ini koran mulai tergeser, digantikan oleh www.google.com. Dulu orang mendengarkan ceramah, kalau orangnya sesat dilarang ceramah. DNID, PKI dilarang ceramah. Ini orang aliran sesat, tak boleh ditangkap. Hari ini semuanya bebas bicara. Di mana dia bicara? www.youtube.com. Artinya apa? Anak-anak kita, keluarga kita amat sangat rentan disesatkan dengan serangan model baru namanya brainwash. Brain otak, wash cuci, cuci otak. Kulitnya seperti kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya sudah bukan lagi otak orang kita. Luar biasa, lebih jahat daripada Belanda. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang 1 jam 10 menit. Jadi diawali dari jam 8.10, sekarang jam 9.17. Tadi Bapak Protokol, Pak Ketua Masjid mengatakan ada tanya jawab. Bila ada hal yang ingin dibahaskan, saya akan jawab sesuai kemampuan saya insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Fatoni, tinggal di Nanjaya sebelah sini. Jadi ada sebuah pertanyaan yang saya tanyakan. Ini terkait dengan apa yang muncul mungkin di sosial media. Jadi banyak statement yang mengatakan memang dari segi legalnya mungkin kita dapat itu, namun dari segi bahkan ternyata banyak dari kaum muslimin yang tidak terlalu menyadari ya, kita sebenarnya masih menjajah dari segi budaya, dari segi ekonomi juga ibaratnya sering apa, tambah asing atau pemerintah asing gitu kan. Jadi yang saya tanyakan bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya statement ini supaya menjadi renungan juga bagi kita ya. Sehingga ya dari keagamaan juga kedepannya akan selalu. Mungkin itu dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak orang yang ditanya, apakah kemerdekaan itu menurut Anda? Semua memberikan jawaban di akun FB-nya, Twitter, WhatsApp. Merdeka menurut saya adalah ketika kita bebas untuk melakukan yang kita mau. Merdeka menurut saya adalah ketika kita bebas bangun jam 9 pagi, enggak perlu sholat subuh. Merdeka menurut saya adalah macam-macamlah komentar orang. Kalau Ustaz sendiri, orang mengatakan sekarang belum merdeka. Yang mengatakan belum merdeka karena sekolah masih mahal. Belum merdeka, tambang emas kita diambil Freeport, tambang ini diambil ini, tambang batu bara diambil ini, kita cuma punya tarik tambang. Kan itu yang tersebar hari ini. Lalu kalau kita katakan kita belum merdeka, berarti kita tidak jujur. Karena kita mengkhianati perjuangan para ulama, para sultan, para pahlawan kita. Mereka sudah berhasil mengusir. Mungkin yang dia maksudkan itu adalah merdeka dalam arti kata kita belum bisa menikmati hasil alam kita yang semestinya kita ini kalau menurut hitung-hitungan lebih kaya dari Brunei Darussalam. Saya merasakan sendiri itu ketika kuliah di Mesir. Anak Malaysia itu dapat beasiswa dari kerajaan Perlis, Kelantan, Selangor, Johor, Malaka. Berapa mereka dapat beasiswa? Pinjaman dari negara 6.000 ringgit kali 3.000 kali 6 18 juta. dapat dari zakat 36.000 lagi. 18 tambah 18 36 juta setahun. Tahun 2002. Saya tamat S1 di Mesir 2002. Anak Brunei beasiswanya sebulan $500. Abdul Somad dapat berapa? Seperak haram. Lalu Ustaz kuliah dapat dari mana? Dari Al-Azhar. Satu bulan berapa? £162. $50. Anak Brunei tak ada kuliah naik bis, naik taksi. Anak Indonesia naik bis gantungnya tinggi, kakinya nyangkut di bawah. Pulang ke Malaysia, ketemu dengan anak Malaysia. Engkau belajar di mana sekarang ni? Saya ambil master. Siapa biaya? Tanggung kerajaan. Dapat elon, dapat bantuan. Kita tak ada. Mungkin kawan yang sakit hati tadi dia pun ngamuk. Dia tak tahu mau ngamuk ke mana, ngamuklah dia di FB. Kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Nah, jadi kalau kita mau jujur, merdeka mengusir penjajahan Belanda dengan Jepang sudah. Tapi merdeka dalam mengelola sumber daya alam. Merdeka sefir'aun-fir'aunnya Husni Mubarak. Sefir'aun-fir'aunnya Husni Mubarak ada tiga yang membuat saya masih simpati. Ustaz simpati sama dia. Ya, apanya? Pendidikan murah, kesehatan gratis, harga makan tak naik-naik. Harga gandum bisa dia buat stabil. Maka orang Mesir itu yang sudah mau ngamuk, enggak jadi ngamuk. Kenapa? Sekolah anaknya gratis. Kesehatan gratis. Makanan murah. Orang tempat kita daftar ulang SMP 15 juta. Luar biasa. Kalau yang tidak mahal, tidak berkualitas. Sakit. Saya pulang. Kawan saya di Mesir sakit usus buntu. Operasi. Begitu tunjuk kartu Al-Azhar, gratis. Saya pulang, ikut PNS, ngurus surat sehat. Tarik-tarikan sama puskesmas. 25.000. Lama saya mikir, di negeri Fir'aun sakit gratis, di negeri sendiri sehat aja bayar. Bayangkan itu. Jadi saya mau menceritakan, saya tidak ingin berpihak. Memang kita belum merdeka. Nah, kita sudah merdeka, tapi kawan-kawan ini juga masih merasakan pekerjaan sulit. Sementara dengan kekayaan sumber daya alam, minyak kita dari bawah, dari atas, tambang batubara, emas Freeport, alam kita sangat kaya, ikan kita. Thailand dengan alamnya yang sedikit, ikan kalengnya malah kita mengimpor, kan luar biasa. Vietnam, duta besar Vietnam ketemu presiden sambil bisik nanya, "Mas, kapan lagi beli beras?" Impor beras dari Vietnam. Padahal kita kan luas. Nah, ini tentang masalah bersikap pertengahan. Bahwa satu sisi kita sudah merdeka, di sisi lain kita belum merdeka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masalahnya begini. Satu hal yang saya ingin kita motivasi. Seperti apa ya untuk membangkitkan semangat berdakwah seperti ulama-ulama yang seperti para sahabat yang dikasih diri lain. Nah, kita memang nanti tak peduli orang lain, kita saling sendiri saja. Kita belum peduli dengan orang lain, orang tak musik, kita tak peduli kira-kira di mana membangkitkan semangat itu. Sama dengan kita tahu, kita tidak di ya, orang segera di gelombang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memotivasi pegawai, maka diundanglah motivator dari Jakarta. Motivator diundang acara di hotel, pakai infokus, pakai audio visual, pakai sound system, suara menggelegar. Semangat, semangat, kerja, kerja. Begitu motivatornya pulang, lesu lagi. Kenapa? Karena motivasi itu tidak bisa diberikan dari luar. Motivasi itu mesti bangkit dari dalam. Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah, di dalam jasadmu ada segumpal. Iza saluhat, kalau yang segumpal itu baik, maka dia yang lain, mata, kepala, tangan, kaki ikut baik. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut jadi rusak. Apa itu? Qal, spirit, soul, jantung. Kenapa diibaratkan dengan jantung? Karena jantung menyemprotkan darah. Ketika jantung berhenti berdetak, maka Abdul Somad mati. Pegang masing-masing, terasa detaknya. Kalau ada yang bapak tak merasa detak, berarti sudah mati. Maka kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Kenapa Bapak Anu sakit? Jantung koroner. Kenapa Bapak Anu sakit? Penyumbatan darah dari jantung. Kenapa dia stroke ringan? Karena darah dari jantung tidak normal naik ke otak. Maka dibangkitkan di dalam. Pegawai-pegawai mesti dibangkitkan dari dalam. Orang tua, anak muda dari dalam. Ustaz Fauzi menyebut bagaimana dengan ulamanya, ustaznya. Bagaimana cara membangkitkannya? Kalau saya pribadi, lain orang lain isi kepalanya. Saya tidak diceramahi orang. Tak ada orang menceramahi saya. Lalu ustaz dapat ceramah dari mana? Saya akan bangkit semangat kalau sering-sering nengok orang sakit. Makanya kalau ada ustaz, jamaah kita sakit ini, di mana? Di sana. Oke, ayo kita tengok, kita jenguk. Begitu melihat dia sakit, di situ kita baru sadar. Hai Abdul Somad, saatnya nanti kau juga akan seperti ini. Saat kau sehat, beramallah. Saat suaramu masih lantang, sampaikanlah. Saat engkau masih lagi ada, belum ada apa-apa pusing kepala, maka sampaikanlah kemana kakimu melangkah. Tak juga bangkit sudah nengok orang sakit, tengok orang mati. Tak juga bangkit setelah nengok orang mati, masuk ke dalam liang lahat, kuburkan dia. Itu lain auranya, masuk ke liang lahat, menanamkan dia, meletakkan. Itu kita akan teringat terus. Tak juga bangkit, berarti memang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'uzubillah. Itulah azab di atas azab. Sakit bukan azab, mati bukan azab, tapi azab di atas azab adalah ketika kita hidup tapi hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim. Itulah azab yang paling menyakitkan. Dan mereka itu kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Karena kalau dia kambing, 2 tahun dikasih makan rumput, nanti kita potong dapat pahala. Tapi orang yang khatamallahu ala qulubihim ini tak bermanfaat buat siapapun. Keluarganya, anaknya, bangsanya, untuk dirinya terlebih, tak mendatangkan manfaat. Maka saya selalu 3 ini. Tengok orang sakit, tengok orang mati, antar sampai ke pemakaman. Minimal 1 bulan sekali tengok orang mati. Buka tutup wajahnya, cium, terasa sejuknya di pipi. Sesama laki-laki, bini orang jangan dicium, marah laki. Ini tentang masalah sakit. Tapi orang sekarang kan tak mau. Kalau ada orang sakit, ah cuek ajalah. Kalau ada orang mati, biarin aja. Tapi kalau anak pejabat nikah, baru datang. Itu tidak membangkitkan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lama lagi kita akan masuk di pemotongan kurban. Apakah kurban ini wajib bagi yang mampu? Terus bagaimana kalau kita ingin berkurban kepada orang tua? Orang tua masih ada, tapi tidak mampu, tapi kita ingin membelinya dengan kurban itu berkurban. Dan bagaimana dengan kalau keluarga bapak atau ibu kita yang sudah meninggal? Tiga pertanyaan. Hukum berkurban itu apakah wajib, apakah sunat, apakah makruh, apakah mubah, apakah sunat muakkad? Mana dia? Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, walam yudha'i tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Jadi kalau selama ini ada di dinding tulisan dilarang tidur, HP silent, nah besok buatkan stiker, siapa yang punya duit enggak mau berkurban, jangan dekat-dekat masjid. Berdasarkan hadis ini, maka menurut Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, nama mazhabnya mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Maka dulu kawan-kawan saya yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, ini Hanafi semua nih, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mereka kalau sudah hari raya kurban motong. Kamu kan masih mahasiswa? Kami Hanafi, wajib. Anak Indonesia? Anak Indonesia ngambil dagingnya. Loh, kalian kok enggak berkurban? Menurut mazhab Syafi'i, sunat mu'akkad. Agak lega sedikit. Jadi masalah kurban ini, kalau pertanyaannya fikih, nanti orang bisa milih-milih. Ah, saya sunat mu'akkad ajalah Pak Ustaz. Makanya saya jarang jawab menurut fikih. Lalu menurut apa? Bandingkan dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang diminta Allah bukan sapinya, bukan kambingnya. Lalu yang diminta Allah apa? Anaknya. Dan anak itu bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang punya anak kan mudah aja. Lahir Januari, April lahir. Akad Januari, April udah akikah. Nabi Ibrahim punya anak, nikah sama Sarah. Nikah sama Sarah, first wife, istri pertama, pojone sing nomor siji. Nikah pertama, tak ada anak. Karena tak ada anak, lama buka cabang, franchise. Nikah sama Hajar. Nikah sama Hajar, tak juga ada anak. Sampai akhirnya doanya bapak ibu hafal semua. Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Di situ disebutkan Nabi Ibrahim punya anak Ismail waktu umurnya 86 tahun. Kalau ada bapak malam ini umurnya 86 tahun punya anak, itu Nabi Ibrahim. Setelah punya anak umur 86 tahun, antarkan anakmu dari Palestina ke Makkah. Sampai di Makkah dijaga oleh Hajar. Setelah anaknya besar, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pendapatmu nak kalau ku potong lehermu? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi kalau ada hari ini orang gajinya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, kurbannya kecil, malu ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Pak Ustaz, Nabi Muhammad itu kurbannya berapa Pak Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban, dia panggil Ali. Ali, lanjutkan. Ali memotong 37 ekor. Nabi motong 63. Semuanya punya dia. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor. Satu ekor unta 35 juta kali 100, 3,5 miliar kurban Nabi. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad miskin, kalau ada orang SBY kurban satu sapi Australia, semua koran menulis Nabi Muhammad berkurban 100 ekor unta kali 35 juta, 3,5 M kurban Nabi Muhammad. Dia sendirian. Maka kalau ada bapak ibu punya duit, berkorbanlah 100 ekor sapi Australia. Baru bisa minta masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Siapa bilang? Nabi berkorban 100 ekor onta, 3,5 miliar. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Kurbannya apa? Seekor sapi. Dikeroyok 7. Sapinya kurus. Sudahlah sapinya kurus, waktu rapat sama panitia, bolak-balik angkat tangan. Ada diskon enggak apa? Bisa saya dapat 3 kupon. Oh alah, ini orang. Jadi jangan cerita pikir, karena kalau cerita pikir dia bisa berkelat-kelit. Nah, pertanyaan kedua. Pak Ketua Masjid, ya, ini 2 juta untuk saya. Yang 2 juta untuk ayah saya, yang 2 juta untuk mak saya. Ayah sama maknya ada di rumah. Tak ada duit. Itu apa namanya? Sedekah. Sedekah anak ke orang tua dan orang tuanya berkurban. Anaknya dapat pahala, orang tuanya dapat, dua-duanya dapat. Mohon maaf, Pak Ustaz. Ada dibahas di dalam buku merah. 33 tanya jawab kurban. Ini hasil muzakarah Persatuan Alumni Al-Azhar Seprovinsi Riau di Masjid Agung An-Nur tahun 2011. Memang di sini tertulis Abdul Somad LCMA. Ini tukang ketiknya. Tapi ini hasil muzakarah di dalam. Jadi bukan hasil kepala saya. Kebetulan saya waktu itu ngetiknya. Karena saya tukang tulis, tentu saya layak nulis nama saya di situ. Tapi di dalamnya editor. Jadi kalau saya kenalan sama orang, saya udah punya buku nih. Ini nama saya di dalam. Oh, editor ternyata. Boleh. Nah, sekarang untuk orang meninggal dunia, bolehkah berkurban untuk orang meninggal, Pak Ustaz? 5 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Syaratnya sebelum meninggal, ninggalkan wasiat. Menurut mazhab Maliki boleh, tapi hukumnya makruh kalau tidak ninggalkan wasiat. Menurut mazhab Hanafi boleh, tapi dagingnya tidak boleh dimakan, harus serahkan semua ke fakir miskin. Menurut mazhab Hambali boleh, dagingnya boleh dimakan dan tidak perlu meninggalkan wasiat. Ini menurut Hambali. Ada lagi, ada pendapat kelima ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, tidak pakai mazhab. Kata dia, pahala untuk orang mati ninggal sampai. Dalilnya mana? Waktu Nabi motong, Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah kurban dari keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan untuk istrinya almarhumah sampai. Kambing yang kedua dia potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal. Itu menunjukkan sampai. Andai tidak sampai, pasti kata Nabi, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Saya sudah sebutkan 5 mazhab, sudah saya sebutkan dalilnya hadis. Kalau bapak ibu masih tetap juga mengatakan pahalanya enggak sampai untuk orang mati, saya sudah kehabisan dalil. Saya minta nama lengkap saja. Nanti kalau meninggal kami akan potongkan, kalau tidak sampai cepat-cepat kasih kabar. Menghadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek saja. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Malam-malam 17 Agustus ngumpul-ngumpul, bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, karena tidak pernah Nabi ngumpul 17 Agustus. Enggak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka acara ini bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama. Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu alam bisawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Pak Ustaz cuma satu aja. Okey, kita tambah satu lagi. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa Nabi. Iya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammadiyah, Pak Ustaz. Itu kan doa iftitahnya Muhammadiyah. Selesai salat, waktu sedang salat, di belakang ada makmum. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Siapa? Dia gentleman, angkat tangan. Anal, saya yang baca. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun rahmat kena doa yang kau baca. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pasti Nabi pasti dia. Siapa yang berani tadi buat Allahu Akbar kabira? Itu pelaku bid'ah neraka jahanam tempat. Dah, 2. Enggak cukup kalau cuma 2 dalil Pak Ustaz. 3. Okey, kita tambah 3. Sami'allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Selesai solat, Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadalun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China, maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul. Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Berapa sudah? 5. Tambah lagi. Datang sahabat ngadu. Ya Rasulullah, ya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada teman saya. Kenapa dia? sholat dari isya sampai subuh. Sholat dari isya sampai subuh. Memangnya kenapa? Ayatnya kul huwallah terus. Wal wallahu wa'adillahu samadhu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Waladhanin. Amin. Wal wallahu wa'ad. Diadukan ke Nabi. Apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti dia tadi malam sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam sholatnya. Mana pernah Nabi buat? Andai pakai kaidah tadi. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi mengatakan, siapa yang sholat dari isya' sampai subuh pakai ayat kul wallah, saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah ajarkan. Neraka jahanam tempatnya. Ini dalil yang bapak ibu tunggu selama ini. Bagi yang istiqomah baca kul wallah terus kul wallah. Sudah berapa sudah? 5 tambah 6. Mana dalil ke-6? Imam Hambali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Orang nanya sama Abdullah, "Abdullah, ya, kamu anaknya Imam Hambali?" "Betul." "Pernah kamu tengok bapakmu salat tahajud malam?" "Saya lihat karena ayah saya." "Berapa rakaat malam?" "300 rakaat." 300 rakaat. Nabi sholatnya berapa? Hadis riwayat Aisyah, Nabi hanya sholat 11 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka jahanam. Sampai hati mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamnya pengarang kitab terbesar Musnad Ahmad bin Hanbal, 40 ribu hadis isinya. Masuk neraka. Berapa sudah? 6, yang terakhir 7, karena tawab 7 kali. Yang ke-7, Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia nunggu matahari terbit, karena dia mau sholat sunat isyraq. Sholat subuh, duduk di masjid. Apa kerjanya? Melihat ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus dia ulang. Tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ditulis dalam kitab Manaqib Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Membaca Al-Fatihah dari sejak salat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan oleh muridnya langsung dalam kitab Manaqib Ibn Taymiyah. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah, berarti Ibn Taymiyah masuk neraka. Pas 7. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaidah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Nanti kalau ada orang membid'ahkan bapak, membid'ahkan ibu, ibu sudah bisa jawab. "Ma, ada yang bilang katanya kita buat ini bid'ah." Itu sudah dijawab Ustaz Abdul Somad. 7 dalilnya. Apa yang 7 itu? Ada rekamannya di YouTube. Nanti kita tanya. Nah, selanjutnya tentang perempuan sholat ke masjid. Perempuan lebih baik di dalam ruangan. Lebih baik lagi di dalam rumah. Lebih baik lagi di dalam kamar. Lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Begitu bunyi hadisnya. Perempuan lebih baik di dalam pekarangan. Lebih baik di dalam rumah. Lebih baik di dalam kamar. Lebih baik di dalam tempat yang sempit. Berdasarkan ini, perempuan jangan sholat ke masjid. Di rumah saja. Inilah metode yang salah dalam mengambil hukum dari hadis. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Cara mengambil hukum dari hadis bukan baca satu hadis tarik satu hukum. Kumpulkan semua hadis dalam satu tema, baru ambil satu kesimpulan. Namanya metode tematik, yaitu maudhu'i. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di rumah, satu hadis. Adakah hadis yang mengatakan perempuan sholat di masjid? Pertama, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di. Itu hadis sahih. Apa makna hadis itu? Maknanya ada perempuan di belakang. Seandainya tidak ada perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang ke rumah. Dua, Aisyah istri Nabi melihat dengan mata kepalanya, karena rumah dia di samping masjid. Ini mimbar 22 meter ke kiri kamarnya. Aisyah melihat perempuan salat di zaman Nabi, mereka menutup diri mimurutihinna dengan kain yang panjang. Berarti ada perempuan salat. Tiga, pintu sebelah kiri ada tiga Masjid Nabawi. Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa bukan sekarang dibangun, sejak zaman Salafus Saleh. Bahkan Umar bin Khattab, siapa yang masuk dari Babun Nisa bukan Nisa, dicambuk. Itu Babun Nisa untuk perempuan. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tidak ada? Tak mungkin. Kalau begitu perempuan ada. Empat, summa taqafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi iktikaf. Iktikaf itu berapa lama? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam. Apa makna 240 jam? Kalau 240 jam boleh, mengapa yang 5 menit tidak boleh? Tengok, pengambilan hukum itu bukan tekstualis. Dalil terakhir yang kelima, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah. Itu hadis lebih banyak perempuan ke masjid. Tapi hadis yang satu tadi Ustaz tidak bisa lawan. Ini kan hadis sahih. Dikombinasikan antara dua, perempuan tetap ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Contoh di Rusia, di Suriah sekarang. Di Suriah perempuan tak boleh ke masjid, karena kalau dia ke masjid ditangkap tentara Bashar al-Assad Syiah laknatullah alaih. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid, kalau perempuan ke masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di komplek Masjid An-Nahdah, kalau ibu nanti pulang ada tentara Israel di luar. Syarat yang kedua, menutup aurat. Saya sholat di masjid di Pekanbaru, Jalan Subrantas, dekat Riau Pos. Begitu saya keluar dari masjid, melihat perempuan pakai celana sempit. Astagfirullah. Baru saja membersihkan diri, dia sudah pakai. Mukena dia gulung, dia masukkan ke dalam tas kecil, dia pun keluar. Pakai lipstick, pakai. Ini tak ada manfaatnya dia ke masjid itu. Bagus sholat di rumah, menimbulkan fitnah. Ke masjid pakai celana sempit kecil. Orang naik motor nengok itu masuk paret kadang-kadang. Macam ibu-ibu ni ke masjid. Ah, tu. Tengok, tidak pakai make up, pakai mukena panjang. Ini sudah tahu ke masjid pakai bedak 2 inci. Pakai lipstick. Kanan biru, kanan kiri hitam, hijau. Pulang dia ke rumah, suami tak ke masjid. Siapa nempeleng tadi, kata dia. Oleh sebab itu, maka hadis tentang perempuan ke masjid ini, download buku saya di internet tentang perempuan ke masjid. Apa kami ketik Pak Ustaz? 30 fatwa seputar Ramadan. Ketik di Google, 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC. Enter, download gratis. Share Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp. Bagi. Ada di situ saya bahas. Saya masukkan dalam pembahasan Ramadan. Karena di bulan Ramadan banyak ibu-ibu ke masjid dilarang oleh orang. Maka saya buat di situ. Perempuan ke masjid, syarat ketentuan berlaku. Pak Ustaz, saya sudah download setengah jam kok enggak dapat. Kata Ustaz, dapat paket habis. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andai wa amini amahu wa yukatiru mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan dalam agama. Amin. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Amin. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'inda al-maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan ampunan sesudah mati. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من